unta yang telah genap berumur 5 tahun, masuk tahun yang ke-6, maka tidak sah jika sebelum genap 5 tahun. Adapun sapi, maka harus sapi yang sudah genap berumur 2 tahun, masuk tahun yang ke-3. Adapun kambing, para ulama berselisih. Musinnah pada kambing, ada yang mengatakan musinnah pada kambing itu adalah kambing yang telah berumur 2 tahun, dan ini pendapatnya Syafi'iyah dari kalangan na'am pengikut al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada juga yang berpendapat musinnah pada kambing itu adalah kambing yang telah berumur atau genap 1 tahun, masuk tahun yang ke-2. Nah, dan ini pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian syarat yang berikutnya, hendaknya hewan-hewan kurban tersebut selamat dari kecacatan. Yang kecacatan tersebut menyebabkan berkurangnya daging. Apa saja kecacatan-kecacatan yang tidak boleh ada pada hewan kurban? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, juga oleh Al-Imam Abu Dawud, juga Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i dan yang lainnya alaihim rahmatullah, dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la tujzi'u fil adahi, ada 4 perkara atau 4 kecacatan yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Al-aura'u al-bayyinu auruha. Yang pertama adalah hewan yang buta sebelah, yang jelas butanya. Wal-maridatu al-bayyinu maraduha. Kemudian yang kedua, hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Wal arja'u al bayyinu arjuha. Kemudian yang ketiga, hewan yang pincang, yang jelas kemiringannya atau pincangnya. Wal ajfa'u allati la tunki. Kemudian yang keempat, hewan yang sudah tua renta atau hewan yang sangat kurus yang tidak bersumsum. aib-aib yang disebutkan di sini, ya, buta sebelah, sakit, pincang, ya, dan juga usia yang sudah tua renta atau bentuk yang sangat kurus, ya. Aib-aib ini, ya, tidak diperbolehkan ada pada hewan kurban. Ya. Artinya jika hewan kurban dia terdapat padanya salah satu dari aib atau kecacatan ini, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Dan para ulama sepakat. Nah, para ulama sepakat empat kecacatan ini tidak boleh ada pada hewan kurban. Dan tidak sah jika ada salah satu dari kecacatan-kecacatan ini naam ada pada hewan kurban. Maka tidak sah berkurban dengan hewan yang sudah tua renta, yang sudah tidak bersumsum. Tidak sah berkurban dengan hewan yang pincang. Dan juga tidak sah berkurban dengan hewan yang buta sebelah. Juga tidak sah berkurban dengan hewan yang sakit. Demikian pula, tidak sah berkurban dengan hewan yang memiliki kecacatan yang semakna dengan ini. Atau lebih jelek dari kecacatan ini. Misalkan buta kedua matanya. Tidak sah berkurban dengan hewan yang buta kedua matanya. Kenapa? Yang sebelah buta saja atau yang buta sebelah saja tidak boleh. Apalagi yang kedua-duanya buta. Juga tidak boleh berkurban dengan hewan yang kakinya terpotong. Buntung. Yang demikian karena pincang saja enggak boleh. Ya, pincang dan jelas kepincangannya, jelas miringnya, ya, itu gak boleh, apalagi yang kakinya naam buntung atau terpotong. Maka aib-aib yang disebutkan dalam hadis tadi, ya, naam tidak boleh ada pada hewan kurban. Demikian pula aib-aib yang semakna dengan aib tersebut atau yang lebih parah dari aib tersebut. Dan di sana ada beberapa aib atau kecacatan yang para ulama berselisih. Apakah sah dijadikan sebagai hewan kurban ataukah tidak sah? Di antaranya adalah hewan yang naam patah tanduknya. Yang patahnya ini setengahnya atau melebihi setengahnya. Nah. Apakah boleh dijadikan sebagai hewan kurban ataukah tidak? Hewan yang naam hilang setengah tanduknya atau lebih dari setengahnya. Khilaf. Terdapat perselisihan di tengah para ulama, ya, karena tidak disebutkan dalam hadis tadi. Ya. As-sahih, yang sahih dalam masalah hewan yang tanduknya hilang setengahnya atau lebih, ya, yang sahih boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Karena kecacatan tersebut tidak mempengaruhi kualitas daging atau banyaknya daging. Alasan lain karena kecacatan ini, ya, tidak disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib di atas tadi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu menyebutkan 4 kecacatan yang tidak boleh ada pada hewan kurban, dan beliau tidak menyebutkan tentang kecacatan dalam tanduk. Maka berdasarkan alasan-alasan ini, para ulama berpendapat aib atau kecacatan pada tanduk, ya, tidak mempengaruhi sahnya kurban, ya, atau boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Dan ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Juga pendapatnya Imam Malik, juga pendapatnya Al-Imam Syafi'i alaihim rahmatullah. Namun Al-Imam Malik mensyaratkan selama tanduknya tidak berdarah, tidak mengeluarkan darah. Tapi kalau mengeluarkan darah, tanduknya, ya, maka Al-Imam Malik tidak membolehkan. Namun kalau sekedar patah dan tidak mengeluarkan darah, ya, maka Al-Imam Malik membolehkan. Demikian pula Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian sekarang hewan yang tidak punya tanduk. Hewan yang tidak punya tanduk memang dari lahir gak punya tanduk, ya. Bolehkah dijadikan sebagai hewan kurban? Taib, as-sahih boleh. Hewan yang tidak ada tanduknya dijadikan sebagai hewan kurban, dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Yang berikutnya, hewan yang terpotong telinganya. Ya. Telinganya terpotong. Padanya terdapat perselisihan, ya, tentang sah tidaknya berkurban dengan hewan yang terpotong telinganya. Ada yang berpendapat tidak sah, ya, berkurban dengan hewan yang terpotong telinganya. Dan ada yang berpendapat sah berkurban dengan hewan yang terpotong telinganya, dan ini yang dipilih dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Utsaimin membolehkan berkurban dengan hewan yang terpotong telinganya. Ya, demikian karena lemahnya hadis yang melarang berkurban dengan hewan yang terpotong telinganya. Ada riwayat tapi lemah. hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian berkorban dengan hewan yang telinganya kecil. Nah, kecacatannya berupa telinga yang kecil, ya, tidak sebagaimana mestinya. Biasanya telinga itu besar-besar, ini kecil. Nah, khilaf, juga ada perselisihan dalam masalah ini. As-sahih, bolehnya berkurban dengan hewan yang telinganya kecil, dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Kemudian berkurban dengan hewan yang tidak memiliki telinga, nggak ada telinganya. Nah, karena ya, memang dia diciptakan seperti itu, dari lahir nggak ada telinganya. Bolehkah berkurban dengan hewan tersebut? Taib. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala membolehkan. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala melarang. Tidak membolehkan. Artinya ada perselisihan, ada khilaf. Baik. Maka yang lebih selamat pilih naam hewan yang naam ada telinganya. Baik. Dan tentunya pembahasan di sini ini masalah ijza, ya, masalah sah atau tidak sahnya. Adapun kalau naam yang disunnahkannya jelas yang disunnahkan atau yang disyariatkan yang terbebas dari semua aib atau dari aib-aib yang disebutkan tadi. Ya, itu yang lebih bagus, itu yang disunnahkan, itu yang dianjurkan. Nah, yang tanduknya bagus, yang ininya bagus, yang telinganya bagus, dan semuanya. Nah, ini yang dianjurkan dan disunnahkan. Hanya saja masalah yang kita bahas di sini masalah ijza atau tidak, sah atau tidak, gitu. Nah, kalau yang dianjurkan tentunya yang terbebas dari aib-aib. Nah, pilih hewan yang terbebas dari aib-aib. Kemudian sekarang hewan yang dia nah terpotong apa ini bagian uliyahnya atau pantatnya. Nah, bolehkah berkurban dengan hewan tersebut? Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala tidak membolehkan berkurban dengan hewan yang terpotong pantatnya atau yang enggak punya pantat, ya. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, juga yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Enggak boleh berkurban dengan hewan naam yang seperti itu. Alasannya karena hal tersebut lebih diharapkan, ya, naam, daripada mata. Mata saja tadi enggak boleh, buta sebelah. Nah, apalagi ini yang jelas enggak punya apa ini, ilyah, ya. Yang biasanya di situ berkumpul daging. Nah, atau lemak. Kemudian sekarang hewan yang dia lahir dalam keadaan gak punya ekor. Bolehkah berkurban dengan hewan yang tidak berekor? Dari lahir tidak berekor. Ada perselisihan dalam masalah ini, as-sahih boleh. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Bolehnya berkurban dengan hewan yang tidak berekor sejak lahir. Dan ini pendapat Asy-Syafi'iyah, ya. Nah, mazhab Asy-Syafi'iyah. Kemudian bagaimana dengan hewan yang dikebiri? Hewan yang dikebiri, bolehkah berkurban dengan hewan yang sudah dikebiri? Boleh enggak? Ada yang sudah pernah mendengar pembahasannya? Belum pernah dengar pembahasan-pembahasan seperti ini? Baik. Nah, bas kalau ada yang pernah dengar, kasih faedah, ya. Kasih faedah. Nah, beserta dalilnya. Karena kita sama-sama sedang menuntut ilmu. Sama-sama sedang belajar. Belajar dan mengajar. Memberi faedah dan mengambil faedah. Boleh enggak? Hewan yang sudah dikebiri. Khilaf, ya, ada perselisihan. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, juga sebelumnya Al-Imam Malik dan juga Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad, tiga imam ini membolehkan. Membolehkan berkurban dengan hewan yang dikebiri. Yang demikian alasannya karena dengan dikebiri, ya, maka daging akan semakin bagus kualitasnya dan akan semakin banyak, bahkan mungkin semakin gemuk, ya. Taib, sehingga sebagian para ulama yang disebutkan tadi membolehkan berkurban dengan hewan yang sudah dikebiri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian kecacatan apa lagi yang belum disebutkan? Nah, Ahsan. Kecacatan pada gigi. Kecacatan pada gigi. Nah, bolehkah berkurban dengan hewan yang tanggal sebagian giginya? Khilaf, ya, ada perselisihan juga dalam masalah ini. Boleh tidaknya berkurban dengan hewan yang ompong giginya. Taib. As-sahih, pendapat yang sahih, ya. Bolehnya. Ya. Boleh dan sahnya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Sebagian para ulama tidak membolehkan. Dan masalah gigi pun di sana terdapat khilaf. Bagaimana kalau yang tanggalnya gigi atas? Bagaimana kalau yang tanggalnya gigi bawah? Nah, bagaimana kalau yang tanggal gigi depan atau geraham? Ya, khilaf, ada perselisihan dalam masalah ini. Nah, namun secara umum, na'am yang sahih bolehnya berkurban dengan hewan yang tanggal giginya. Dan ini yang dipilih dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Karena tidak adanya dalil yang melarang. Nah, baik, walaupun tentunya ya yang dianjurkan dan disunnahkan ya dan diperintahkan adalah berkurban dengan hewan yang selamat dari aib-aib yang disebutkan tadi. Ya. Nah, giginya tidak ada aibnya, ya tidak ompong misalkan. Tanduknya tidak rusak, tidak patah dan lain sebagainya. Tentunya yang dianjurkan dan diperintahkan adalah yang selamat dari aib-aib. Nah, namun pembahasan kita ini masalah ijza, masalah sah atau tidaknya. Dan ini berkaitan dengan hukum, ya, berkaitan dengan hukum. Nah. Dan yang sahih dalam masalah na'am cacat pada gigi atau ompong, ya, na'am diperbolehkan atau sah. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ada lagi kecacatan yang lain. Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Syarat yang berikutnya, hendaknya hewan kurban tersebut disembelih pada waktu yang disyariatkan. Nah, pada waktu yang disyariatkan. Disembelih pada waktunya. Masalah waktu menyembelih tentunya berkaitan dengan kapan awal boleh menyembelih dan kapan akhir waktu menyembelih. Ya. Nah, adapun yang pertama, kapan awal waktu bolehnya menyembelih? Nah, sahnya menyembelih kurban. Ya. Taib. Bolehnya menyembelih kurban itu adalah setelah selesai sholat Id. Nah, jadi awal waktu bolehnya menyembelih kurban adalah setelah selesai sholat Id, nah, bersama imam. Nah. Dalilnya adalah hadis Jundub ibni Sufyan al-Bajali, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh al-imamul Bukhari dan Muslim alaihi marahmatullah. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana dhabaha qabla an yusalliya falyadbah makanaha ukhra. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَهَا حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللَّهِ. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, ya, maka hendaklah dia menggantinya dengan hewan yang lain. Artinya apa? Gak sah kalau menyembelih sebelum sholat. Nah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengganti dengan hewan kurban yang lain. Wa man lam yakun dzabaha, dan barang siapa yang belum menyembelih, hatta sholaina, sampai kita selesai salat, falyadzbah bismillah, maka menyembelihlah sekarang bismillah dengan nama Allah. Juga berdasarkan hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalli, tsumma narji'a faman fa'alahu faqad asaba sunnatana. Tsumma narji'a fananhar." Faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qabla dhalik fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang kami lakukan di hari ini, di hari raya, ya, di hari raya Idul Adha, adalah kami melakukan salat, kemudian kami kembali, itu pulang, fananhar, dan kami menyembelih. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, ya, yaitu menyembelih setelah selesai sholat, maka dia telah mencocoki sunnah kami. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum itu, sebelum sholat, maka hanyalah itu daging biasa yang dia persembahkan untuk keluarganya atau yang dia hidangkan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai, bukan bagian dari ibadah kurban sedikit pun. Nah, jika menyembelihnya sebelum salat. Dan juga hadis-hadis yang lain yang banyak yang menunjukkan bahwasannya, nah, bolehnya menyembelih kurban itu adalah setelah selesai salat Id. Ya. Awal waktu dibolehkannya menyembelih kurban adalah setelah selesai sholat Id berdasarkan hadis-hadis tadi, sehingga tidak sah jika dilakukan sebelum sholat Id. Terus bagaimana kalau di tempat tersebut nggak ada pelaksanaan sholat Id, seperti mereka yang berada di pedalaman, perkampungan, ya, di Naam, di hutan misalkan, di pegunungan, ya, orang badui, ya, gak ada sholat Id di sana, ya, maka bagi mereka waktu pelaksanaan penyembelihan kurbannya adalah idzar tafa'ati syamsu qida ramhin. Waktu awal menyembelihnya adalah, waktu awal bolehnya menyembelih adalah apabila matahari telah meninggi satu tombak. Nah, apabila matahari telah meninggi satu tombak. Nah, ya, waktu sholat duha, ya. Nah. Dan al-udhiyah, ya, al-udhiyah, ibadah kurban, udhiyah, ya, itu secara bahasa maknanya dzabhul udhiyah waqta dhuha, menyembelih kurban, ya, atau hewan di waktu duha, sehingga dikatakan udhiyah. Nah, kemudian setelah itu digunakan juga untuk menyembelih di selain waktu duha. Nah, boleh menyembelih di siang, di sore, ya. Nah, dan seterusnya. Hanya saja asalnya secara bahasa udhiyah itu adalah menyembelih kurban di waktu duha. Baik, bagi mereka yang tidak ada pelaksanaan sholat Id di situ, maka mereka boleh menyembelih apabila matahari telah meninggi satu tombak. Ya. Nah. Dan tidak sah jika mereka menyembelih sebelum matahari meninggi satu tombak, apalagi kalau matahari belum terbit, ya, nggak sah. Nah, maka tunggu sampai matahari meninggi satu tombak. Kemudian itu awal waktunya. Kemudian akhir waktu. Ya. Adapun akhir waktu diperbolehkannya menyembelih hewan kurban, ya, adalah dengan terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Ya. Kalau sudah matahari terbenam di hari terakhir dari hari tasyrik, berarti sudah selesai, enggak boleh menyembelih kurban. Nah, kalau sebelum matahari terbenam di hari akhir, hari terakhir dari hari tasyrik, masih boleh sebelum matahari terbenam. Dan hari tasyrik adalah 3 hari setelah hari raya. Ya, berarti tanggal 11, 12, 13 ini hari-hari tasyrik. Nah, kita dikatakan hari-hari tasyrik ya karena daging-daging tusyarrok atau dijemur ya di bawah sinar matahari. Hari-hari menjemur daging di bawah sinar matahari. Dulu belum ada freezer ya. Nah, sehingga daging-daging dijemur supaya awet. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ayyami tasyrik dzabhun." Semua hari-hari tasyrik adalah hari menyembelih. Artinya boleh menyembelih di hari-hari tasyrik. Dan hari-hari tasyrik adalah hari 3 hari setelah hari raya, 11, 12, 13 Zulhijjah. Berarti boleh di hari tanggal 13 Zulhijjah. Tentunya sebelum matahari terbenam di hari tersebut. Kalau matahari sudah terbenam di akhir hari tasyrik, maka sudah selesai waktu menyembelih. Sudah tidak boleh lagi menyembelih kurban. Nah, kalau menyembelih maka itu hanya sesembelihan biasa yang dia hidangkan untuk keluarganya. Juga dalilnya adalah hadis Nubaisyah Al-Hudzali radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrinillah." Hari-hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Nah, hari makan dan minum ya, berarti masih boleh menyembelih di hari-hari tasyrik, karena hari-hari tasyrik hari makan dan minum dan berzikir. Jangan lupa ya, jangan cuma makan dan minum yang diingat, tapi ada yang ketiga, wa dzikrinillah, dan berzikir kepada Allah. Itu banyak bertakbir ya. Nah, baik takbir mutlak ataupun takbir yang muqayyad. Takbir mutlak, nah, kapan saja ya. Nah, dan di mana saja, di jalan, di rumah, di pasar, di mana ya, mutlak dia bertakbir. Nah, sampai selesai hari tasyrik. Bahkan sebagian para ulama membolehkan takbir mutlak sejak masuk Zulhijjah. Ya, sejak masuk Zulhijjah, na'am, disyariatkan bertakbir dengan takbir mutlak. Ya, kapan saja, na'am, di rumah, di jalan, dan seterusnya. Banyak bertakbir. Nah, ada pun takbir yang muqayyad, maka itu khusus di, na'am, hari raya dan hari tasyrik. Nah, takbir muqayyad, takbir yang terikat, yaitu takbir yang di, na'am, ucapkan setelah selesai sholat fardu atau sholat lima waktu. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, sedangkan hadis Jubair bin Mut'im itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwasanya akhir waktu, nah, bolehnya menyembelih kurban adalah akhir hari tasyrik dengan tenggelamnya matahari di akhir hari tasyrik. Maka selesai waktu penyembelihan kurban. Baik. Maka boleh menyembelih kurban di hari rayanya kemudian dan di hari-hari tasyriknya. Walaupun tentunya yang lebih afdol ya, adalah di hari rayanya, yang lebih afdol. Nah, kemudian bolehkah menyembelih di malam hari? Nah, as-sahih dalam masalah ini boleh. Ya. Adami an-nahyi, karena tidak adanya larangan. Nah, karena itu masih hari raya. Ya. Hari raya atau hari tasyrik. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Taib, sudah masuk waktu isya. Masih banyak pembahasan naam, syarat-syarat yang lainnya. Namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.